Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kita lanjutkan kajian dari kitab Sifat Salat Nabi karya Al-Albani rahimahullah. Qala al-Imam Al-Albani rahimahullah fi kitabih Sifat Salat Nabi: Istiqbalul Ka'bah. menghadap Ka'bah, yakni kita sekarang memasuki inti pembahasan dari kitab ini. Setelah sebelumnya kita membacakan sebagian dari mukaddimah dari Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Pembahasan pertama yang disebutkan dalam kitab ini terkait dengan Istiqbalul Ka'bah, menghadap Ka'bah. Qala rahimahullah: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل. رسول الله صلى الله عليه وسلم beliau biasa ketika berdiri untuk salat, maka beliau menghadap Ka'bah. Baik pada salat fardu maupun salat sunnah. Ini menghadap Ka'bah atau menghadap kiblat, yang mana kiblatnya, kiblat dari salatnya kaum muslimin adalah dengan menghadap, mengarah Ka'bah. Dan ini baik pada salat beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di Madinah, maka beliau menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah. Menghadap ke arah Ka'bah. Demikian juga ketika salat di Makkah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menghadap ke langsung ke zatnya Ka'bah tadi. Dan ada perbedaan pada keduanya, yakni ketika seorang salat dalam keadaan ia melihat Ka'bah dengan seseorang salat dalam keadaan ia tidak melihat Ka'bah. Ia bisa melihat Ka'bah ketika ia berada di Masjidil Haram. Adapun yang tidak bisa melihat Ka'bah, maka yang berada jauh darinya di tempat-tempat yang lain, maka tidak memungkinkan untuk langsung melihat Ka'bah. Maka pada dua keadaan ini terdapat ketentuan yang berbeda. Apabila seorang melihat zatnya Ka'bah tadi dengan ia berada di Masjidil Haram, maka wajib baginya untuk menghadap tepat ke arah Ka'bah tadi. Tidak boleh ia menghadap sedikit, melenceng, miring, sehingga tidak pas menghadap Ka'bah. Tapi harus ia tepat menghadap ke arah Ka'bah, sehingga kita lihat kalau shaf yang ada di Masjidil Haram itu memutar, semuanya menghadap, berpusat ke arah Ka'bah. Maka wajib untuk langsung menghadap ke zat dari Ka'bah tersebut. Adapun yang selainnya, dari tempat-tempat yang lain yang tidak memungkinkan untuk langsung melihat Ka'bah, maka ia menghadap ke arah Ka'bah. Menghadap ke arah Ka'bah. Maksudnya di mana Ka'bah itu berada arahnya, misalkan apakah ada di barat ataukah di timur ataukah di selatan ataukah di utara, tergantung di mana posisinya. Maka ia cukup menghadap ke arah di mana kiblat itu berada. Yani baik itu ke arah barat atau ke arah timur atau ke arah utara atau selatan, tergantung di mana ia berada. Sehingga tidak harus kemudian harus pas, yang kemudian harus ditarik garis lurus itu ketemu, tidak harus. Tidak harus yang demikian. Tapi cukup kita menghadap ke arah, misalkan kalau di sini Ka'bah kiblat itu ada di arah barat. Kiblat itu ada di arah barat. Maka cukup kita menghadap ke arah barat. Tidak harus kemudian arah barat tadi harus miring sedikit berapa derajat ke kanan atau ke kiri, tidak harus. Tapi cukup kita menghadap ke arah barat karena di sana adalah arah kiblat. Sebagaimana nanti yang akan disebutkan dari sabda Nabi SAW, bahwasanya kiblat itu ma bainal masyriq wal maghrib, ma bainal masyriq wal maghrib kiblah, apa yang ada di antara timur dan barat itu adalah kiblat. Yani ketika beliau posisinya ada di Madinah. Jika beliau ada di Madinah, sana timur, sana barat, maka apa yang ada di antaranya ini, itulah kiblat. Sehingga tidak harus lurus atau miring sedikit ke kiri, ke kanan atau ke kiri, tidak harus yang demikian. Cukup dengan menghadap jihata al-Ka'bah, ke arah Ka'bah tadi. Tidak harus benar-benar presisi yang kemudian sampai diukur. Apalagi kemudian setelah diukur tadi, ternyata masjid tadi, musola tadi meleset katanya. Kalau ditarik garis lurus, enggak ketemu Ka'bah. Maka ini juga tidak perlu kemudian sampai mengubah arah kiblatnya yang sudah taib, dan ini terjadi di beberapa tempat. Kita melihat ada masjid yang lurus tapi kok garis softnya kok miring, padahal bangunannya lurus, kok tidak menyesuaikan dengan arah bangunan tadi aja. Baik, makanya demikian ini tidak perlu. Bahkan sebagaimana disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf, hal tersebut tidak perlu dilakukan, bahkan berlebih-lebihan sampai kemudian mengubah arah kiblat, karena setelah diukur benar-benar ditarik garis lurus nanti tidak ketemu, akhirnya diubah sudutnya. Yang demikian tidak perlu, bahkan berlebih-lebihan. Bahkan padanya, kata Ibn Rajab rahimahullah, terdapat celaan terhadap arah kiblatnya para sahabat. Kita tahu para sahabat mereka tersebar di penjuru bumi, ada yang di Syam, ada yang di Irak. Baik. Dan mereka membangun masjid-masjid. Kalau kemudian masjid-masjid tadi semuanya diukur lagi, diulang lagi mengukurnya, ditarik garis lurus ternyata melenceng, akhirnya diubah, padanya ada celaan terhadap arah kiblatnya para sahabat dahulu. Artinya para sahabat itu salah dulu sholatnya, ngadapnya. Padahal ya tidak perlu, karena itu memang terlalu berlebih-lebihan. Cukup dengan seorang menghadap ke arah di mana Ka'bah itu berada. Tidak harus benar-benar sampai presisi ditarik garis lurus baru ketemu. Wallahu alam bissawab. Rasulullah SAW beliau menghadap ke arah Ka'bah, ke arah kiblat, baik pada salat fardu maupun salat sunnah. Wa amara sallallahu alaihi wasallam bidzalika. Demikian juga selain itu adalah perbuatan beliau, juga merupakan perintah dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala lil musii salatah. Maka beliau berkata kepada seorang yang tidak bisa sholat, idza qumta ila shalah fa asbigh al wudu thumma istaqbal al qiblah fakabbir. Apabila engkau berdiri untuk sholat, ini ingin sholat, maka sempurnakanlah wudu'mu. Kemudian menghadaplah ke arah kiblat, kemudian bertakbirlah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ini hadis yang masyhur. Disebutkan bahwasanya, jadi ini adalah potongan dari hadis yang masyhur yang disebut sebagai hadis al-musi salatah. Hadis tentang seorang yang tidak bisa salat. Disebutkan dalam hadis tersebut tentang ada seorang, hadis surat Abu Hurairah, ada seorang yang masuk masjid kemudian ia sholat dalam keadaan di waktu itu Rasulullah SAW ada di sudut masjid, maka kemudian ia setelah selesai sholat datang kepada Nabi dan mengucapkan salam. Maka Nabi menjawab salamnya, waalaikumsalam, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu, salat lagi, karena kamu tadi itu belum salat. Padahal sudah salat. Datang langsung salat. Selesai datang kepada Nabi. Ternyata diperintahkan untuk mengulangi sholatnya. Akhirnya faraja'a fasalla tsumma sallam. Ia kembali sholat lagi untuk kedua kalinya. Selesai salam datang lagi kepada Nabi. Salam lagi kepada Rasul. Assalamualaikum. Dijawab oleh Nabi, waalaikumsalam, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi sana, salat lagi, kamu tadi belum salat. Sampai terjadi 3 kali mengulang salat. Akhirnya setelah itu dia pun berkata orang tadi, fa'allimni. Kalau begitu, tolong ajarkan pada saya bagaimana sholat yang benar. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab dengan hadis tadi, idza qumta ila sholah fasbih wudu thumma istaqbil al qiblah fakabbir. Sebelum kau ingin sholat, maka sempurnakanlah wudumu, kemudian menghadaplah kiblat dan bertakbirlah. Waqra' bima tayassar ma'aka minal Qur'an, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Sumarka hatta tatma'inna raki'an, kemudian ruku'lah sampai tenang engkau ruku' tadi. Sumarfa' ra'sak hatta ta'tadil qa'iman, kemudian bangkit dari ruku' i'tidal sampai sempurna berdiri. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud sampai tenang sujudnya tadi. Sumarfa' hatta tastawi, kemudian watatma'inna jalisan, kemudian duduk, bangkit dari sujud duduk di antara dua sujud sampai engkau tenang duduknya, kemudian sujud lagi, kemudian berdiri lagi dan seterusnya. Yang mana yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya orang tadi sholatnya itu tidak tumakninah. Tidak tumakninah. Belum tenang ia sujud, belum sempurna sujud sudah bangkit lagi. Belum sempurna ia berdiri, sami Allahu liman hamidah, belum lurus, masih bungkuk sudah turun lagi. Ini belum tenang ia dalam posisi sholatnya tadi, itu dikatakan belum tumakninah, maka tidak sah sholat yang demikian. Kata Rasul, irji' fa innaka lam tusalli. Engkau belum sholat, dikatakan belum sholat karena tidak sah sholatnya. Baik. Adapun pria tadi disebutkan dalam riwayat yang lain namanya adalah Khallad. Khallad bin Rafid Az-Zarqi. Namanya Khallad bin Rafi' Az-Zarqi. Baik. Intinya syahid yang ingin kita jadikan dalil terkait dengan menghadap kiblat adalah ucapan Nabi, perintah Nabi untuk menghadap kiblat, "Tsumma istaqbilil qiblah." Kemudian menghadaplah ke arah kiblat. Bahwasanya ini merupakan perintah dari Nabi bagi orang-orang yang sholat untuk menghadap ke arah kiblat. Qala rahimahullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam fi safari yusalli an-nawafila ala rahilati. Nabi SAW ketika safar, beliau biasa sholat sholat sunnah di atas kendaraannya. Wa yutiru alaiha haythu tawajjahat bihi syarqan wa ghorban. Demikian juga beliau sholat witir di atasnya, di atas kendaraannya, ke arah manapun kendaraannya tadi menghadap, apakah ke arah timur, apakah ke arah barat, maka Rasul menghadap ke arah mana kendaraannya menghadap. Ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan juga Tirmidzi. Di dalam hadis ini terdapat keterangan faedah tentang dibolehkannya untuk sholat di atas kendaraan ketika safar. Sebagaimana Nabi SAW beliau sholat di atas kendaraan ketika safar, dan ini beliau lakukan pada sholat-sholat sunnah. Pada sholat-sholat sunnahnya. Dan Nabi SAW beliau ketika safar tidak pernah meninggalkan sholat sunnah, yaitu sholat subuh, sholat sunnah subuh, qobliyah subuh, dan witir, sholat witir. Ini dua sholat yang beliau kerjakan baik ketika mukim atau ketika safar, tidak pernah ditinggalkan. Adapun yang selainnya dari sholat-sholat sunnah, maka beliau mengerjakannya hanya ketika mukim. Tapi kalau dua sholat ini, sholat qobliyah subuh dan sholat witir, maka Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya baik ketika mukim maupun safar. Jadi ini menunjukkan bahwasanya sangat ditekankan, sangat ditekankan untuk menjaga dua sholat sunnah ini, sunnahnya mu'akkadah. Bahkan sebagian ulama ada yang berpendapat tentang wajibnya sholat witir. Sebagian ulama berpendapat tentang hukum sholat witir itu wajib. Sebagian yang lain berpendapat hukumnya sunnah saja, sunnah mu'akkadah. Demikian juga terkait dengan bab faedah lain, bahwasanya ketika seorang sholat di atas kendaraannya, maka kiblatnya adalah tidak mengapa untuk ia menghadap sebagaimana arah kendaraannya, tidak harus ia mengharap kiblat, menghadap kiblat, tapi ia cukup menghadap ke arah mana kendaraannya tadi berjalan. Wa fi dzalika nazala qauluhu ta'ala, oleh karena itu turunlah firman Allah ta'ala, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Kemanapun engkau menghadap maka di sanalah wajah Allah. Yani kemanapun engkau menghadap ketika sholat sunnah di atas kendaraan, maka di sanalah wajah Allah. Wa qala rahimahullah, wa kana ahyanan idza arada ay yatatawwa'a ala naqatih istaqbala biha al-qiblah fakabbar thumma shalla haythu wajjahahu rukabuh. Dan terkadang apabila beliau Nabi SAW ingin melakukan sholat sunnah di atas untanya, di atas kendaraannya, beliau terlebih dahulu menghadap kiblat dengan unta yang tadi. Unta yang tadi diarahkan ke arah kiblat. Fakabbar, kemudian beliau bertakbir. Kemudian beliau sholat ke arah mana kendaraannya tadi mengarah, menghadap. Setelah menghadap kiblat, untanya dihadapkan ke arah kiblat, beliau bertakbir, artinya mulai sholat. Setelah itu mulai jalan lagi, sudah menghadap mana, meskipun tidak menghadap kiblat, tetap beliau melanjutkan sholatnya. Faedah lain dari sini bahwasanya disunnahkan untuk kita menghadap kiblat terlebih dahulu ketika ingin sholat sunnah di atas kendaraan. Kita menghadap kiblat terlebih dahulu ketika sholat sunnah di kendaraan, sebagaimana yang disebutkan oleh Syalbani dalam talkhis sifat salat Nabi. Mustahab, hukumnya mustahab. Namun boleh juga kita langsung sholat meskipun tidak menghadap kiblat terlebih dahulu. Kita langsung sholat, mulai sholat sunnah tadi, meskipun tidak kita hadapkan terlebih dahulu kendaraan kita ke arah kiblat. Dikarenakan ini juga merupakan perbuatan Nabi. Terkadang beliau menghadapkan kiblat terlebih dahulu, terkadang beliau langsung sholat tanpa terlebih dahulu menghadap kiblat ketika sholat di atas kendaraannya. Apalagi kalau di masa ini beda kendaraannya, mobil, apalagi kalau sudah di jalan mobilnya ya, apalagi jalannya ramai, mau dihadapkan kiblat terlebih dahulu ya, susah, malah memudaratkan orang lain di tengah jalan. Tahu-tahu kiblatnya sebelah sana, langsung menghalang di tengah jalan, kan aneh ya. Maka yang demikian, maka tentu untuk kita ya, tidak perlu berlebih-lebihan ya, untuk kemudian kita menghadapkan ke arah kiblat kendaraan kita. Cukup kita memulai sholat tanpa harus menghadap kiblat terlebih dahulu. Baik. wa kana yarka'u wa yasjudu ala rahilatihi ima'an bi ra'sihi wa yaj'alu as-sujuda akhfad min ar-ruku'. Dan beliau, tata caranya ketika beliau sholat di atas kendaraan tadi, beliau ruku dan sujud di atas kendaraan tadi dengan cara ima'an biroksi, dengan isyarat kepala. Sholatnya dengan isyarat kepala, sholat di atas kendaraan itu dengan isyarat kepala. Beliau menjadikan sujudnya lebih rendah dibandingkan rukuknya. Jadi sholatnya adalah dengan isyarat. Sholatnya dengan isyarat kepala. Ingat, kepala, bukan badan. Jadi tidak perlu badannya, cukup kepalanya saja. Ketika ia rukuk, kepalanya ditundukkan. Bangkit dari rukuk, di dalam. Sujud ditundukkan lebih rendah lagi daripada rukuknya tadi. Cukup kepalanya, tidak perlu badannya. Apalagi naik mobil, tahu-tahu truk di depan. Innalillah. Ya. Jadi cukup dengan isyarat kepala. Dan boleh baginya untuk melakukan gerakan-gerakan seperti kalau naik mobil, ia harus memindah-mindah kaki untuk menginjak gas, rem, kopling, tangannya harus memindah-mindah gigi. Yang demikian tidak memudaratkan sholatnya. Baik. Ini sholat sunnah. Adapun salat wajib, wa kana idza arada an yusalliya al-fariidah nazala fastaqbala al-qiblah. Apabila beliau ingin salat wajib, salat fardu, beliau turun dari kendaraannya dan bila salat menghadap kiblat. Sehingga ini perbedaan antara salat sunnah dengan salat fardu. Kalau sholat fardu tidak boleh ia kerjakan di kendaraan. Ya, kalau ia mampu untuk turun, turun. Sholat dengan menghadap kiblat. Baik. Kecuali kalau memang tidak mungkin kan untuk turun. Sholat di atas kapal, masa mau turun dulu? Ya, sholat ya di kapalnya tadi. Tapi dengan menghadap kiblat, karena di kapal kan gampang. Kapal kan gak banyak belok sana belok sini, lurus saja kapal itu. Tinggal sholat menghadap ke arah kiblat. Ataupun kalau kemudian misalnya memang harus kapalnya harus belok, ya, tidak memudaratkan. Baik. Dari hadis ini, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Ahmad. Dari hadis ini terdapat dalil tadi terkait dengan salat witir. Salat witir. Para ulama yang berpendapat bahwasanya salat witir itu tidak wajib tapi sunnah saja, sunnah muakkadah, berdalil dengan hadis ini. Dikarenakan Nabi SAW ketika salat witir, beliau tetap di kendaraan. Tetap di atas kendaraannya. Tapi kalau sholat fardu, sholat wajib, beliau turun. Artinya ini menunjukkan sholat witir itu tidak wajib. Tidak wajib, tapi sunnah muakkadah. Nah, sampai di sini. Insyaallah ta'ala pembahasan berikutnya kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.